Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Pemahsyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bisa duduk berkumpul di majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankannya, majelisul ilm. Dan merupakan kenikmatan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini kita telah masuk ya ke malam 29 kalau tidak salah dari bulan Syaban, yang mana ya tinggal menunggu beberapa waktu ya, mungkin satu hari atau dua hari, bisa jadi besok malam atau malam berikutnya ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, yang hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ya untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia tersebut dan memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa memanfaatkannya dengan mengamalkan, memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kesempatan di malam hari ini kita masih kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Pada kesempatan terakhir kita telah membacakan apa yang dinukil oleh al-muallif rahimahullah dari ucapan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan innama yakdzibul kadzib min mahanati nafsih. Ya. Innama yakdzibul kadzib min mahanati nafsi. Hanyalah seorang berdusta melakukan satu kedustaan min mahanati nafsi, yang itu merupakan bentuk kehinaan dirinya. Ya. Hanyalah seorang yang berdusta melakukan kedustaan yang mana itu merupakan bentuk kehinaan dirinya atau bentuk kerendahan dirinya. Ini. Jadi sikap dusta itu merupakan sikap yang menunjukkan kerendahan, ya, sikap hina. Yang tentunya seorang mukmin, ya, seorang muslim yang mengharapkan, senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia senantiasa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa menghinakan dirinya, dia akan menjauhi dengan sejauh-jauhnya daripada sikap dusta. Ya. Nah, sehingga dia pun apabila berucap, dia akan memperhatikan apa yang hendak dia ucapkan. Apakah ucapan tersebut benar? Kalau itu merupakan khobar, apakah khobar yang akan disampaikan adalah khobar yang sabit, khabar yang benar-benar bisa dipastikan kebenarannya atau masih meragukan, ya. Nah, baik. Kemudian beliau melanjutkan di sini, wa ansyadani al-Quraizi rahimahullahu taala dan telah melantunkan syair kepadaku al-Quraizi rahimahullahu taala. Bait syairnya, kadzabta wa may yakdzib fa inna jazaa'ahu idza ma'ata bisidqi alla yusaddaqa. Idza 'urifa al-kadzdzabu bil kadzibi lam yazal ladan nasi kadzdzaban wa in kana shadiqa. Wa min afatil kadzdzabi nisyanu kadzbihi wa talqahu dzafiqhin idza kana hadiqa. Baik. Makna dari bait syair ini, kadzdzabta, engkau berdusta, engkau melakukan kedustaan, ya. Wa may yakdzib, dan barang siapa yang berdusta, fa inna jazaa'ahu, maka sesungguhnya balasannya, balasan dari sikap dusta adalah idza ma'ata bisidqi alla yusaddaqa. Balasannya apabila dia datang dengan membawa kebenaran, dengan membawa kejujuran, alla yusaddaqa, dia tidak dibenarkan. Ya, dia tidak dibenarkan. Ah, ini bahayanya sikap dusta. Seorang biasa berdusta, ya, apabila dia satu saat membawa atau menyampaikan satu khabar yang khabar itu adalah kebenaran, maka tidak bisa diterima. Ya. Dan ini merupakan kaidah syariat untuk kita tidak menerima berita seorang pendusta sampai ada syahid, sampai ada saksi yang lainnya dari orang-orang yang bisa dipercaya. Ya. Adapun seorang yang dikenal dia sebagai seorang pendusta membawa satu berita, ya, secara tersendiri, itu tidak diterima. Walaupun mungkin berita yang dibawa itu benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik, seorang yang dikenal kefasikannya, dusta termasuk bentuk kefasikan, membawa satu berita, ya, fatasabbatu atau fatabayyanu, maka hendaknya kalian bertabayun, dipastikan dulu kebenarannya, ya, di cross check. Nah, jangan apa? Jangan diterima mentah-mentah. Ada laporan-laporan, ya, dari orang-orang yang tidak jelas, ya, apakah orang tersebut thiqah atau tidak. Nah, jangan langsung diterima. Nah, ini tabayyun, ya, di cross check. Nah, ini termasuk dari bentuk hukuman bagi seorang pendusta, khabar dia tidak diterima, mardud, ya, ditolak. Walaupun mungkin berita yang dibawa adalah berita yang benar. Nah, idza 'urifal kadzdzabu bil kadzib lam yazal ladan nasi kadzdzaba wa in kana shadiqa. Apabila seorang telah dikenal sebagai kadzdzab, seorang pendusta, ya. Apabila seorang pendusta telah dikenal dengan kedustaannya, dia terus-menerus di sisi manusia sebagai seorang pendusta. Ya. Nah, seorang pendusta, kalaupun dia bertobat, tetap status dia, ya, sebagai seorang pendusta itu sulit dihilangkan. Waliyadzubillah. Ya. Taubatnya ya bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah terlanjur di hadapan manusia, dia seorang pendusta. Ya. Tidak aman dari kedustaannya. Kalau toh dia jujur, bainahu wa bainallah. Ya. Nah, maka di sisi manusia dia tetap divonis sebagai seorang pendusta. Wa in kana shadiqa, walaupun dia jujur. Nah, walaupun dia jujur. Ya. Wa min afatil kadzdzab nisyanu kadzbihi, dan termasuk, ya, penyakit para pendusta. Wa min afatil kadzdzab, termasuk penyakit ataupun kejelekan seorang yang suka berdusta, nisyanu kidzbihi, dia akan lupa kedustaannya. Ya, dia akan lupa kedustaannya. Ya, ini seorang pendusta kalau menyampaikan satu berita ya ataupun satu keterangan itu bisa berbeda-beda. Satu kesempatan dengan kesempatan yang lainnya bisa berbeda. Ini salah satu ciri ya untuk mengetahui seorang itu jujur atau dusta. Ya, ditanya di majelis A mengatakan A, ditanya di majelis B beda lagi keterangannya. Nah, ini. Ya, dari sini kita bisa mengukur. Karena seorang yang biasa berdusta, dia akan mudah menyampaikan apa saja yang dia pikirkan ya untuk menutupi kedustaannya. Sehingga bisa berbeda-beda. Dia akan lupa kedustaan yang dia sampaikan di satu kesempatan, dia lupa. Sehingga di kesempatan lain ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya bisa berbeda. Nah, ini. Wa min afatil kadzdzab nisyanu kidzbihi. Wa talqahu dza faqhin idza kana hadiqa. Dan akan diketahui oleh orang yang memiliki pemahaman, yakni orang yang benar-benar paham akan bisa mengetahui kalau orang ini adalah pendusta. Ya. Orang ini adalah pendusta. Nah, idza kana hadiqa, kalau dia seorang yang hadiq, orang yang biasa merasakan, ini orang yang berpengalaman. Ya. Orang yang berpengalaman. Nah, ini. Nah, termasuk dari hukuman bagi seorang pendusta dan ciri-ciri seorang pendusta. Ya, yaitu berbeda-bedanya di dalam menyampaikan pernyataan. Ya. Baik. Kemudian qala rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, "Lau lam yakun lil kadzibi minasyin illa inzaluhu sahibahu bihaitsu in shadaqa lam yusdaq atau lam yusaddaq, fa kana al-wajibu 'ala al-khalqi kafatan luzumu tashabbuth bisidqi da'im." Nah. Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Hibban rahimahullah, seandainya ya tidak ada kejelekan di dalam kedustaan kecuali akan menempatkan pelakunya, ya, yang mana apabila dia jujur dia tidak akan dibenarkan. Jadi kalau tidak ada akibat dari kedustaan kecuali khobarnya itu tidak diterima apabila dia jujur, lakana al-wajib 'alal khalqi, maka tentunya wajib bagi makhluk, bagi manusia ya, untuk dia senantiasa tasyabbuts ya, tasyabbuts dalam cetakan lain tasabbut, dan ini yang lebih pas sepertinya tasabbut ya. Maka wajib bagi seseorang ya seluruhnya untuk senantiasa bertasabut, untuk senantiasa apa, bersikap kokoh bisidqid daim, dengan kejujuran yang terus menerus ya, untuk senantiasa kokoh ya, memastikan satu perkara dengan kebenaran secara terus menerus. Nah, ini artinya hendaknya seorang jangan apa, jangan mudah untuk menyampaikan sesuatu yang belum pasti ya, belum pasti kebenarannya. Nah, wa inna min afatil kadzib an yakuna sahibuhu nasiya, ini seperti yang disebutkan sebelumnya, dan termasuk dari afatil kadzib, kejelekan dari dusta, an yakuna sahibuhu nasiya ya, adalah pelakunya itu nasiya, gampang lupa ya, mudah melupakan. Jadi melupakan apa yang dia sampaikan berupa kedustaan sebelumnya ya, dia akan lupa. Sehingga di kesempatan lain dia menyampaikan sesuatu hal yang berbeda. Nah, ini. Ya. Nah, ini terkadang yang seperti ini kita pun mendapati. Ya kan? Nah, ciri-ciri orang-orang yang biasa berdusta, ya. Nah, dan dari sini kita pun bisa mengetahui ini orang ini udah nggak benar, ya. Ada yang nggak beres, ya. Nah, bisa berbeda-beda. Perbedaannya bukan perbedaan yang bisa digabungkan, ya. Kalau perbedaannya mesti bisa digabungkan, ya. Ya, ini kita mesti bisa terima. Tapi perbedaannya, perbedaan keterangan yang sama sekali tidak bisa digabungkan, ya, bertentangan. Nah, fa innahu idza kana kadzalik kana kal munadi ala nafsihi bil khizyi bi kulli lahdhatin wa tarfah. Apabila demikian keadaannya, ya, maka dia seperti seorang yang menyeru, ya, dia seperti seorang yang menyeru kepada dirinya kehinaan. Ini seolah-olah keadaannya dia seperti membawa dirinya kepada kehinaan. Ya. Fi kulli lahdhatin wa tarfah. Di setiap waktu, di setiap saat, setiap waktu. Ya. Nah. Dan biasanya, ya, orang-orang yang terbiasa berdusta itu pun bisa kita lihat dari cara dia menyampaikan, ya, mimik wajahnya. Biasanya ada orang-orang yang ahli, apalagi di kepolisian, ya, mereka biasanya ada orang-orang yang ahli, ya, untuk menginterogasi, ya, pelaku-pelaku kejahatan. Nah, ini, ya, nah, yang yang berusaha mengelak dari kasusnya. Nah, ini ada ada ciri yang bisa diketahui oleh orang-orang yang memang ahlinya. Nah, tapi keumumannya seperti yang disebutkan di sini, ya, berbeda-beda dalam menyampaikan keterangan. Taib. Kemudian beliau membawakan asar dari ucapan Nasr bin Ali Al-Jahdami rahimahullah, beliau mengatakan innallaha a'anana 'alal kadzabina binisyan. Nah, kata Nasr bin Ali Al-Jahdami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membantu kita, ya. Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita atas para pendusta binisyan. Dengan apa? Dengan lupa, dengan lupanya. Nah, ini, ya, sehingga kita pun terbantu. Nah, ini, ya, terbantu untuk mengetahuinya bahwa seseorang itu berdusta atau tidak. Ya, cukup dengan satu ciri-ciri ini, nisyan. Ya, walaupun tentunya ini tidak semua, ya, tidak semua seorang yang pendusta atau seorang biasa berdusta itu seperti ini keadaannya, ya. Tapi kebanyakannya seperti ini, ya. Seorang pendusta biasanya berbeda-beda dalam menyampaikan keterangan dengan perbedaan yang sangat jauh, ya, yang tidak bisa digabungkan. Taib. Qala rahimahullah wa ansyadani Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi, dan telah membacakan syair kepadaku Muhammad bin Abdullah Al-Baghdadi rahimahullah. Idza mal mar'u akhta'uhu salasun fabi'hu walau bikaffin min ramadi. Salamatu sadrihi wa sidqu minhu wa kitmanu sarairi fil fuadi. Nah. Apabila seseorang memiliki tiga kesalahan ataupun satu dari tiga kesalahan yang akan disebutkan, fabi'hu walau bikaffi min ramadi, maka juallah dirinya walaupun dengan segenggam pasir. Maksudnya lepaskan orang seperti ini. Ini terkait memilih seorang sahabat, ya. Nah, bagaimana seorang yang pantas untuk kita jadikan sahabat dan orang yang tidak pantas untuk kita jadikan sahabat ataupun teman dekat, ya. Nah, dengan tiga perkara ini, salamatu sadrihi, yang pertama salamatu sadr, ya, keselamatan hatinya, selamat dari sikap hasad, ya, selamat dari sikap zalim, dengki dan yang semisalnya, ya, wasidqu minhu. Kemudian yang kedua, sidqu minhu, sikap jujur, ya, wakitmanus sarair. Yang ketiga adalah menutupi rahasia-rahasia, ya, wakitmanus sarairi fil fuadi, dan menutupi rahasia-rahasia di dalam hati. Jadi kalau ada tiga ciri ini pada diri seseorang, maka hendaknya kita memilihnya sebagai seorang sahabat, yaitu orang yang dadanya selamat, hatinya selamat, ya, ini, ya, tidak sombong, tidak mudah emosi misalnya, tidak mudah tersinggung, ini salam tersodir, jadi gampang tersinggung, gampang memaafkan. Wasidqu minhu, yang kedua orang yang jujur, ya, yang ketiga adalah orang yang menjaga rahasia, ya. Maka tiga perkara ini adalah kriteria yang hendaknya kita jadikan seorang sahabat, ya. Kalau satu saja dari kriteria ini tidak ada, maka hendaknya jangan dijadikan sahabat, ya, jangan dijadikan teman dekat. Nah, ya, orang yang tidak memiliki keselamatan hati, yakni orang yang mudah iri misalnya, ya, orang yang mudah tersinggung, ya, orang yang berteman karena ada kepentingan tertentu, ya, bukan berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini bukan seorang yang pantas untuk dijadikan teman. Atau orang yang tidak jujur, seorang pendusta, dan ini syahid dalam pembahasan kita ini. Seorang yang tidak jujur, ya, seorang yang suka dusta, jangan dijadikan teman. Ya. Karena kalau kita berteman dengan seorang pendusta, waliyadzubillah, ya, kita pun tidak akan selamat dari sikap pendustaannya. Bahkan kita bisa diponis sebagai seorang pendusta. Berteman dekat dengan seorang pendusta. Almaru ala dini khalili. Seorang itu akan mengikuti agama temannya. Ya. Atau orang yang tidak menutupi rahasia-rahasia, ini juga berbahaya. Ya. Nah, orang yang mulutnya gampang menyampaikan satu yang harus dirahasiakan. Nah, ini tidak pantas untuk kita jadikan teman. Ya, yang mana biasanya kita berteman atau mencari teman dekat itu, ya, itu kita berusaha mencari orang yang menurut kita nyaman untuk kita jadikan teman, orang yang amanah, ya, tidak suka membeberkan rahasia-rahasia kita. Karena biasanya kalau kita berteman, mempercayai seorang sebagai teman, biasanya kita akan curhat masalah-masalah kita dengannya, ya kan? Nah, kalau orang tidak amanah, ini sangat berbahaya, ya, bisa jadi tentang keadaan kita yang harusnya tertutupi sampai kemana-mana, ya. Nah, jadi tiga ini kriteria seorang yang hendaknya kita pilih sebagai teman. Taib, qala rahimahullah. Kemudian beliau Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, beliau membawakan asar dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Qala Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah, law ra'aita tawusan la'alimta annahu la yakdzib. Ya, law ra'aita tawusan la'alimta annahu la yakdzib. Kalau seandainya engkau melihat Tawus, Tawus ini adalah seorang ulama terkenal dari kalangan tabi'in, ya. Dikenal dengan kezuhutannya, sikap waroknya, ilmunya, ya. Termasuk dari ulama-ulama zuhad. Ulama-ulama ahli zuhud, ahli ibadah, ya. Seandainya engkau melihat Tawus, ya, la'alim ta'annahu la yakdib. Maka engkau tahu bahwa beliau itu tidak berdusta. Ini bisa diketahui dengan sekedar melihatnya, ya. Nah, bahwa beliau bukan seorang yang berdusta. Nah, yang mana beliau memang dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Yang disebutkan salah satu apa kebiasaan beliau, beliau memiliki di rumahnya memiliki kamar khusus yang biasanya beliau menutupi dengan tirai-tirai untuk memfokuskan diri beribadah. Ya, nah tidak bisa diganggu. Ya, beliau apa memiliki kamar khusus khusus untuk beliau, bahkan keluarga beliau tidak bisa mengganggunya. Ya, yang beliau khususkan itu untuk beribadah. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, al-lisanu sab'un aqur. Lisan itu adalah hewan buas yang memangsa. Ya. Jadi lisan itu diibaratkan seperti sab'un hewan buas. Ya. Aqur. Yaitu hewan buas yang mencakar, ya. Nah, menangkap mangsanya dengan cakarannya. Ya. In dhabatahu sahibuhu salim. Apabila pemiliknya itu menjaganya, dia akan selamat. Dijaga, ya. Dipelihara dengan baik. Nah, supaya dia tidak mencelakakan yang lainnya. Ya. Kalau seorang misalnya memelihara hewan buas, dia memelihara singa misalnya, memelihara buaya, memelihara ular, ya, tentunya kalau dia tidak menjaganya, ya, maka tentunya akan mencelakakan orang lain. Demikian pula lisan manusia seperti hewan buas, kalau tidak dijaga, ya, dia akan mencelakakan orang lain. Nah, demikian pula tentunya akan mencelakakan dirinya. Wa in khalla anhu aqrahu. Kalau dia membiarkan lisannya, maka lisan tersebut akan mencelakakannya, akan memangsanya. Nah, wa bi fammihi yuftadhul kadzub. Dan dengan mulutnya akan tampaklah kedustaannya. Ya. Fal'atil la yastadhillu bil khawdi fima la ya'lam fayuttahama fima ya'lam. Dan seorang yang berakal, dia tidak menyibukkan dirinya membahas apa yang dia tidak ketahui, apa yang dia tidak mengetahui, ya, sehingga dia akan tertuduh dengan apa yang dia ketahui. Nah, ini orang yang berakal, dia tidak sibuk membahas sesuatu yang tidak pasti, ya. Nah, belum jelas, ya, belum jelas keadaannya bagaimana, ya. Hendaknya orang yang aqil, orang yang berakal itu menjauhinya, ya. Fitnah-fitnah yang mungkin belum jelas, ya, hakikat sebenarnya bagaimana, atau mungkin dia belum tahu. Belum tahu hakikatnya, maka jangan sibuk membahasnya, ya. Nah, hendaknya dia sibuk menuntut ilmu, menyibukkan dirinya dengan ibadah dan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya, ya. Nah, li'anna ra'sal dzunub al-kadzib, karena ya pokok dari dosa itu adalah kedustaan. Nah, ini li'anna ra'sal dzunub al-kadzib, pokok atau apa pimpinan dari dosa itu adalah al-kadzib, kedustaan. Wa huwa yubdi al-fadha'ih, dan dia akan menampakkan kejelekan-kejelekannya, ya. Yaitu orang yang berdusta akan menampakkan perkara-perkara yang jelek. Wa yaktumul mahasin, dan akan menutupi kebaikan-kebaikannya. Ini tadi, seorang pendusta, ya, akan yang tampak pada dirinya kejelekan-kejelekannya. Nah, walaupun mungkin dia ada kebaikan, ya, itu akan tertutupi. Sebagaimana kejujurannya pun akan tertutupi dengan kedustaannya. Waliyahubillah. Nah, walayajibu alal mar'i idha sami'a syai'an ya'ibuhu an yuhaddisa bih. Dan tidak wajib, ini tidak sepantasnya bagi seseorang apabila dia mendengar sesuatu yang dia cela, ya, dia mendengar sesuatu yang tidak menyenangkannya, ya, mendengar sesuatu yang jelek, an yuhaddisa bih. Tidak pantas untuk dia menyampaikannya. Ya. Li'anna man tahaddatsa an kulli syai'in azra bi ra'yih wa afsada sidqah. Nah, karena orang yang menyampaikan setiap apa yang dia dengar, ya, dia akan merendahkan akalnya, ya, dan akan merusak kejujurannya. Nah, ini ya. Tidak setiap perkara itu harus kita sampaikan, perkara yang kita dengar, ya, itu harus kita sampaikan. Nah, terkadang ada hal-hal yang memang harus kita tutupi, harus kita sembunyikan, tidak kita sampaikan, ya. Nah, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau menyebutkan, ya, bahwa saya memiliki 2 kantong ilmu, ya. Saya memiliki 2 kantong ilmu. Yang satunya sudah saya sampaikan, ya, ini hadis-hadis yang beliau riwayatkan, ya. Yang satunya lagi, kata beliau, seandainya saya sampaikan, maka akan dipenggal leher ini. Ya, para ulama menafsirkan ucapan beliau ini, bisa jadi yang beliau sembunyikan, artinya hadis-hadis yang tidak beliau sampaikan, bisa jadi hadis-hadis terkait fitnah, ya, hadis terkait penguasa-penguasa, kedzaliman-kedzaliman penguasa misalnya, yang apabila disampaikan, ya, itu akan menimbulkan pertumpahan darah, ya. Nah, maka beliau sembunyikan karena melihat kemaslahatan. Nah, ini pelajaran bagi kita, tidak setiap perkara itu harus kita sampaikan, ya. Baik. Kemudian beliau membawakan asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hasbul mu'min minal kadzib an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang mukmin itu, ya, dikatakan seorang pendusta, ya, apabila dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ya, dia menyampaikan apa yang dia dengar. Ya, bermudah-mudahan dalam menyampaikan khabar ini, tanpa memilah-milah apa yang bisa atau layak untuk disampaikan, layak untuk disebarkan, ya, dan apa yang belum layak untuk disebarkan. Ya, tidak melihat situasi kondisi. Ya, nah, dan ini butuh untuk seorang bersabar. Ya, terkadang sebagian mungkin tidak sabar, ya, mau menyampaikan sesuatu yang mungkin dia sudah tahu, ya, sudah mengetahuinya. Ya, apalagi di masa-masa sekarang, ya. Nah, era-era media, media sosial, ya, yang sangat mudah untuk tersebarnya berita, ya, yang seharusnya itu adalah pembicaraan rahasia, akhirnya tersebar, ya. Nah, ini waliyadzubillah, ya, kafa bi, dalam hadis yang semakna dengan ini, kafa bil mar'i, ya, minal kadzib an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, ya, semakna dengan ini, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai seorang pendusta apabila dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Kenapa dia dikatakan sebagai pendusta? Karena belum tentu yang dia dengar itu benar. Ya, dapat khabar dari sepulan disampaikan. Menukil khabar dari sepulan disampaikan. Ya. Nah, ini. Orang-orang yang tidak bisa menjaga ataupun tidak bisa menahan lisannya. Ya. Karena memang menjaga lisan itu butuh sabaran. Ya. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan asar, ya. Qala Isa bin Maryam alaihissalam dari Salim bin Abi Ja'ad, qala, beliau mengatakan, qala Isa bin Maryam, berkata Isa ibnu Maryam, dan ini merupakan berita Israiliyat ya, berita Israiliyat. Nah, kata Isa bin Maryam, tuba liman khazana lisana wa wasi'a baitu wa baka ala khati'ati. Nah, kata Isa bin Maryam alaihissalam, keberuntungan, tuba ya, tuba ini maknanya ya, dijelaskan para ulama, bisa maknanya salah satu pohon di dalam surga yang namanya pohon tuba ya, bisa pula makna tuba itu adalah keberuntungan ya. Tuba liman khazana lisanah, keberuntunganlah bagi orang yang menyimpan lisannya, khazana lisanah ya, ini memelihara ya, memelihara lisannya, menjaga lisannya. Nah, beruntung orang yang senantiasa menjaga lisannya. Wa wasi'a baituh, dan melapangkan rumahnya. Ini yang rumahnya lapang. Ya. Wa baka 'ala khathiatihi, dan menangisi atas kesalahan-kesalahannya. Ya. Nah, ucapan ini walaupun kita tidak memastikan, tidak bisa memastikan kebenarannya dari Nabi Isa alaihissalam, tapi ucapan ini secara makna adalah ucapan yang bagus ya. Nah, ucapan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan nasihat ya. Tuba liman khazana lisanah, keberuntungan bagi orang yang menjaga lisannya ya. Nah, di dalam bab yang sebelumnya, bab al-hathu 'ala luzumi shomat, anjuran untuk bersikap diam ya, telah kita sampaikan hadis Rasulullah SAW, man somata naja. Nah, orang yang, barang siapa yang diam, yang menjaga sikap diamnya, naja, dia akan selamat ya. Tuba liman khazana lisanah, semakna dengan ini, keberuntungan bagi orang yang menjaga lisannya, ini tidak asal berucap. Wawasi abaitu, dan lapang rumahnya ya, ini orang yang lapang rumahnya, ini termasuk salah satu min alamati sa'adah ya, salah satu tanda keberuntungan seorang ya, adalah rumah yang luas. Karena memang rumah yang luas itu tentunya akan apa, mendatangkan kenyamanan bagi penghuninya ya. Nah, wa baka 'ala khathiati, dan menangisi kesalahan-kesalahannya. Ini orang yang beruntung ya, adalah orang yang menangisi kesalahan-kesalahannya. Orang yang menangisi kesalahannya berarti apa? Berarti dia sadar ya, kalau itu adalah kesalahan, sehingga dengan itu dia akan bertobat. Orang yang menangisi kesalahannya sudah pasti seorang yang taib, seorang yang bertobat. Gak mungkin orang menangisi kesalahan ya, dia tidak bertobat. Nah, kecuali dia menangis di hadapan manusia ya, berpura-pura menyesal misalnya. Tapi kalau seorang yang benar-benar menangisi kesalahannya, dia beruntung, karena otomatis dia adalah seorang yang taib, seorang yang bertobat dengan menangisi kesalahan-kesalahannya, dengan penyesalannya. Nah, tapi kita bacakan sedikit lagi. Wa ansyadani Muhammad bin Ishaq al-Wasiti, nah, dan telah membacakan syair kepadaku Muhammad bin Ishaq al-Walsiti, wa idal umuru tazawajat fasidku akramuha nitajan, apabila ya suatu perkara itu tazawajat, saling berkawinan ya, maka kejujuran itu adalah yang paling mulia hasilnya ya, paling mulia hasilnya. Nah, hasil perkawinannya, asidiku bisidiki, kejujuran dengan kejujuran berpasangan akan melahirkan satu yang mulia, yang paling mulia. Nah, asidiku yaqidu fawqara fi khalifihi bisidiki taja, kejujuran ya akan memasangkan di atas kepala khalifihi, khalif ini sahibihi, akan memasangkan di atas kepala sahabatnya itu mahkota kejujurannya, dengan mahkota kejujuran. Ya. Nah, Wasidiku yakdahu zanduhu fi kulli nahiyatin siraja. Dan kejujuran itu ya akan menggoreskan zanduhu, zandu ya ini apa sejenis semacam mesiu ya, sesuatu yang kalau digesekkan di batu itu akan memancarkan cahaya atau api ya, ya mungkin mesiu maknanya. Wasidiku yakdahu zanduhu, nah dan kejujuran ya akan menggoreskan ya mesiunya fi kulli nahiyatin siraja, di setiap sisinya itu ada cahaya, akan memancarkan cahaya. Nah maka bait syair ini nah memberikan faedah tentang keutamaan sikap as-sidq ya, sikap kejujuran bagi seorang muslim. Dan ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan di malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kekeliruan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu fidakumullah.